أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Di kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan aktivitas kita, ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatul iman, a'azzakumullah, di kesempatan malam hari ini pembahasan kita ini adalah merupakan pembahasan tambahan yang di mana ini adalah merupakan penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan di sebagian daras beliau, sebagian pelajaran beliau terkait dengan namudzajun min darbil amthilati. Ya, contoh dari permisalan, ya. Membuat permisalan namudzajun min darbil amthilati, ini contoh membuat permisalan atau dibuatnya permisalan ala butlani syirki, atas batalnya kesyirikan, minal Qur'anil Karim, dari Al-Qur'an Al-Karim. Jadi di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang menjelaskan perumpamaan-perumpamaan. Nah, di antara perumpamaan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah perumpamaan yang menjelaskan akan batalnya kesyirikan dari segala sisinya. Min kalami syarihi, dari penjelasannya asy-syarih itu Syekh Saleh Fauzan, fi ba'di durusihi, pada sebagian pelajarannya asy-syekh. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang luas rahmatnya, yang memiliki sifat rahmah yang luas dan yang melimpahkan rahmah kepada hambanya. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin, dan salawat salam dari Allah Rabbul Alamin semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan kepada keluarga serta sahabat seluruhnya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الشيخ حفظه الله تعالى memulai dengan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang di surat Al-Baqarah ayat 26 dan 27. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu membuat perumpamaan, ya, seperti nyamuk, fama fauqaha, atau yang lebih besar dari nyamuk. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa hal ini adalah hak dari Rabb mereka. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Dan adapun orang-orang kafir, mereka berkata, apa yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini? يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. Dengan perumpamaan ini, Allah sesatkan banyak orang, وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, dan juga Allah berikan hidayah dengan perumpamaan ini banyak orang. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, dan tidaklah Allah sesatkan dengan perumpamaan ini melainkan orang-orang fasik. Yaitu alladzina yanqubuna 'ahdallahi min ba'di mitsaqi, yang membatalkan perjanjian Allah setelah dikokohkan, dikuatkan. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala, dan mereka memutus apa yang Allah perintahkan agar disambung. Wa yufsiduna fil ardh, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun, merekalah orang-orang yang merugi. Al-Syekh hafizahullah taala mendatangkan ayat ini sebagai semacam pembuka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk membuat perumpamaan-perumpamaan. Orang beriman, merekalah orang yang yakin bahwa ini adalah hak datang dari Allah. Adapun mereka yang kufur, maka mereka mengatakan, apa maksudnya perumpamaan-perumpamaan ini? Sehingga orang beriman mendapatkan hidayah dari Allah Rabbul Alamin, sedangkan orang-orang kafir Allah sesatkan, justru malah semakin tersesat. Lantas kemudian berkata Syekh hafizahullah taala, daraballahu jalla wa ala mathalan, Allah jalla wa ala membuat perumpamaan lil muwahhidi wal musyriki, ya, terkait dengan orang yang bertauhid dan orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan antara orang yang bertauhid dan orang musyrik. Apakah mereka sama? Tentu berbeda. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan. Nah, perumpamaan-perumpamaan ini didatangkan di dalam Al-Quran agar supaya semakin memahamkan kepada orang yang membacanya. Jadi di antara salah satu fungsinya, darbu al-amthilah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan perumpamaan-perumpamaan, di antara fungsinya adalah agar supaya mendekatkan dan memudahkan kita dalam memahami apa yang hendak dijelaskan di dalam Al-Quran ini. Jadi salah satu fungsinya, darbul amthilah, ya, membuat perumpamaan-perumpamaan, itu agar supaya kita bisa memahami konsep yang sedang dibahas atau yang sedang dikaji di dalam Al-Quran atau di dalam ayat tersebut. Didatangkan perumpamaan yang biasanya perumpamaan ini berupa sesuatu yang hissi. Yang hissi itu artinya yang betul-betul nampak. Yang nampak, sehingga kemudian kita bisa memahami makna dan konsep apa yang sedang dijelaskan di dalam Al-Quran ini. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala didatangkan oleh Al-Syekh hafizahullah taala surah Az-Zumar, ya, surat Az-Zumar ayat ke-29. Naam, ya, surat Az-Zumar ayat ke-29 berkata Al-Syekh al-muallif Al-Syekh Salih Fauzan hafizahullah taala, faqala subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, daraballahu mathalan rajulan. Allah Subhanahu wa taala membuat satu perumpamaan, ya, satu perumpamaan, rajulan, seorang laki-laki. Ini yang dibuat perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang laki-laki, rajulan. Fihi syuraka. Yang di mana orang ini ada apa? Sekutu-sekutu. Fihi syuraka. Allah perumpamakan seorang laki-laki yang fihi syuraka, ini artinya dia dimiliki oleh orang banyak. Dia dimiliki oleh orang banyak. Ya, fihi syuraka'u mutasyakisuna. Yang saling, mutasyakisuna ay mutanazi'una, yang saling berselisih. Ya. Allah perumpamakan yang pertama, rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna. Seorang budak yang dimiliki oleh orang banyak yang mereka berselisih. Ya, kalau yang satunya ridha, yang satunya enggak ridha. Begitu ya. Sehingga dia dalam kebingungan ini. Wa rajulan salaman li rajulin. Dan perumpamaan yang kedua adalah orang yang hanya menjadi budak bagi satu orang saja. Salaman ay khalisan, murni, hanya milik satu orang saja. Yang pertama budak dimiliki oleh orang banyak, berserikat dan saling berselisih, dan saling berselisih. Yang kedua adalah budak yang hanya dimiliki oleh satu tuan saja. Hal yastawiyani mathala. Apakah sama keduanya ini? Dalam hal perumpamaan ini, apakah sama? Jawabannya pasti tidak sama. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, bal aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya, surat Az-Zumar ayat ke-29. Al-Syekh berkata, al-musyriku lahu iddatu alihatin. Orang musyrik punya banyak sesembahan. Ya'budu asnaman kathiratan. Ia menyembah banyak berhala. Wala yadri madha yurdi minha. Dan enggak tahu apa yang membuat redha dari berhala-berhala ini. Dia enggak tahu mana yang membuat redha dari berhala-berhala yang dia sembah itu. Mithlu, nah, diperumpamakan orang musyrik ini, mithlul mamluki, seperti budak. Alladhi lahu asyadun kathiruna yamlikunahu, yang memiliki banyak tuan, yang memilikinya. Kullu wahidin yuriduhu ala ma yuafiqu hawahu. Masing-masing tuan ini menginginkan dari budak ini apa yang dimau. Ya, yang sesuai dengan hawa nafsunya. Wa kullu wahidin lahu rughbatun tukhalifu rughbatal akhari. Dan masing-masing mempunyai kesenangan yang berbeda dengan kesenangan yang lain. Artinya yang satu inginnya begini, yang satu lagi menginginkan begitu. Fayusbihu hadzal mamlukul miskinu muzazza'an baina haula'i syuraka'i. Maka budak ini, budak yang miskin ini, dia menjadi apa? Muzazza'an, bingung. Baina haula'i syuraka'i, di antara sekutu-sekutu ini. La yadri man yurdi minhum, dia tidak tahu dia mau membuat ridha siapa dari tuan-tuannya yang banyak ini. Ya, jadi ini contohnya nih, dia mau membuat ridha berhala yang mana? Sesembahan yang mana? Wa ammal muwahhidu, adapun orang yang bertauhid, fahuwa mithlul ladzi yamlikuhu rajulun wahidun. Maka dia seperti budak yang dimiliki oleh satu orang saja. Ya'rifu matlubahu, yang dia tahu apa yang diinginkan oleh tuannya. Wa ya'rifu hawahu, dan tahu apa yang disukai oleh tuannya. Fahuwa fi rahatin ma'ahu, maka dia dalam ketenangan bersama dengan tuannya yang hanya satu ini saja. Laisa huwa ma'ahu fi niza'in wala fi shiqaqin wala fi ta'bi. Ya, dia tidak ada dalam perselisihan, pertikaian, capek payah, karena tuannya hanya satu. Huwa rajulun mamlukun li rajulin wahidin, karena dia adalah orang yang dimiliki oleh atau budak yang dimiliki satu orang saja. Kadzalikal muwahhidu, demikianlah orang yang bertauhid. Huwa abdun li rabbin wahidin, dia adalah hamba untuk Rabb yang satu. Wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala, dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqumu bi ta'atihi, dia menunaikan ketaatan kepada Allah. Wa yajtanibu ma'siyatahu, dan menjauhi maksiat kepada Allah. Wa rajulan salaman li rajulin, dan ini yang di dalam ayat salaman tadi, yakni khalisan li rajulin. Salaman maknanya khalisan li rajulin, dia murni hanya milik satu orang saja. Yamlikuhu rajulun wahidun, yang dimiliki oleh satu orang saja. Halil mamluk alladhi yamlikuhu iddatu syuraka, apakah budak yang dimiliki oleh banyak orang mithlul mamluki alladhi yamlikuhu rajulun wahidun, seperti budak yang hanya dimiliki satu orang saja? La, jawabannya pasti tidak. Hadza mathalun lil musyriki, ini adalah merupakan perumpamaan bagi orang yang berbuat kesyirikan, yaitu dia diperumpamakan seperti budak yang dimiliki oleh tuan yang banyak. Tuannya banyak, dia bingung, dia mau bikin apa ini? Dia membuat ridha yang satu, maka membuat tidak ridha yang lain. Hal yastawiyani mathala, apakah sama dua perumpamaan ini? Al-istifhamu lil-inkar, istifham, hal di sini artinya untuk pengingkaran. Jadi kalau bisa kita terjemahkan, hal yastawiyani mathala, tidak sama dua perumpamaan ini. La yastawi hadha wa hadha, yang ini tidak akan sama dengan yang ini. Wa hadha aydan mathalun darabahu Allahu lisyirki wat tauhid. Dan ini juga adalah merupakan perumpamaan yang Allah jadikan bagi kesyirikan dan tauhid. Ya, jadi orang yang bertauhid itu, ya dia hanya beribadah kepada Allah saja, Rabb yang satu. Tidak ada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang menyekutukan Allah, maka dia memiliki Rabb yang banyak. Sehingga kemudian dia bingung ini, mau yang mana yang dia buat ridha. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلشِّرْكِ, dan Allah subhanahu wa ta'ala buat perumpamaan bagi kesyirikan, وَبُطْلَانِهِ, dan batalnya kesyirikan. Fi qawlihi ta'ala, di dalam firman Allah ta'ala, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Ini di surat Al-Hajj ayat ke-31. Siapa orang yang menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia terjatuh dari langit. Fatakhtafuhu at-tayru, lalu kemudian disambar oleh burung. Au tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq, atau dia dihempas angin di tempat yang jauh. Al-muwahhidu, kata Syekh hafizahullah taala, orang yang bertauhid, fi rif'ati makanatihi wa sumuwi manzilatihi mithlu alladhi fis-sama'i. Orang yang bertauhid dalam hal ketinggian kedudukannya, ya, rif'ati makanatihi, tingginya kedudukannya, wa sumuwi manzilatihi, ini maknanya juga sama, ketinggian kedudukannya, Mithlu alladhi fis sama'i, seperti yang ada di langit. Murtafi'ul makanati, samil makanati, tinggi tempatnya, tinggi kedudukannya. Indallahi subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bertauhid, tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal musyriku, adapun orang musyrik, fa inna mathalahu mathalul ladhi, maka sesungguhnya perumpamaannya orang musyrik itu seperti orang yang yaskutu, orang yang jatuh, minal ulwi, dari atas. Lamma asyraka billahi, ketika dia menyekutukan Allah, saqata minal irtifa'i alladhi fihi ahlut tauhid. Dia jatuh dari ketinggian yang di mana tempat yang tinggi itu adalah tempatnya ahlut tauhid. Wasumu alladhi fihi ahlut tauhid, dan ketinggian yang di mana ahlut tauhid ada di ketinggian tersebut. Wal makanatil murtafi'atil 'aliyatil lati fiha ahlut tauhid, tempat yang tinggi yang di mana ahlut tauhid berada. Al musyriku, orang musyrik, lamma asyraka, ketika dia berbuat kesyirikan billahi, kepada Allah, saqata min murtafa'in ba'idil irtifa'i, jatuh dari tempat yang tinggi, yang sangat tinggi. Jadi di perumpamaan seperti jatuh dari langit. Langit kan tempat yang sangat tinggi. Dia jatuh betul. Madza takunu halu fi halati suquti? Bagaimana keadaannya ketika dia jatuh? Wal iyadu billah. Ya, kita mohon perlindungan kepada Allah. Keadaannya ketika dia jatuh, imma an ta'taridahu jawarihut tayr. Ada kalanya dia disambar burung-burung yang buas. Fatumazziqu lahmahu, lalu kemudian burung tersebut merobek dagingnya. Wa ta'kuluhu fil hawa'i, dan memakannya di udara. Wa imma ayyaslama minal jawari, atau dia selamat dari, ada kalanya dia selamat dari burung-burung yang ganas itu. Lakinna riha tahmiluhu, tetapi angin menghembusnya, menghempasnya. Wa tarmi bihi, dan melemparkannya. Fi makanin ba'idin 'anil unsi, di tempat yang jauh dari ketentraman. Ya. Tulqihi fi makanin khalin muhishin. Angin itu menghempaskannya di tempat yang kosong, lagi sepi ya. Ya, muhish ini sepi, enggak ada yang menemani. Ma fihi syarabun, enggak ada minuman, wala fihi syai'un, enggak ada sesuatu apapun. Kadzalikal musyriku, demikianlah orang musyrik. Wa urdatun li hadhil asyai, dia mengalami hal-hal yang ini. Ya, dia akan mengalami hal-hal yang ini. Wa hadhihi al ahwa'i, dan ini hawa nafsu ini. Dia akan terombang-ambing dengan hawa nafsu. Wa hadhihi al manahiji, dan metode ini, jalan ini. Wa hadhihi al madhahibi, dan ini madhab-madhab ini. Ini mazhab-mazhab kesyirikan. Allati taqta'uhu wa tushattituhu, yang memutusnya, mencerai-beraikannya, wa tuhliku, dan membinasakannya, fin nihayati, di akhirnya. Jadi kebingungan. Ya, dalam keadaan kebingungan tadi, dia seperti terjatuh dari tempat yang tinggi, ya maka dia akan menghadapi, yang pertama dia akan disambar oleh burung buas, yang merobek dagingnya, yang mencabik-cabik tubuhnya, atau kemudian dia dihempaskan angin di tempat yang jauh dari apapun, sehingga dia pun tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan. Ini orang musyrik itu begitu. Dia selalu dalam ketidaktenangan, kegelisahan, seperti tadi orang yang terhempas di tempat yang jauh ya. Dia nggak tenang, dia bingung, dia bimbang. Setiap ada musibah, dia bingung. Nggak ada pegangannya. Ya maka akhirnya dia datang kepada yang dia sembah, yang selain Allah Subhanahu wa taala. فهذا مثل للمؤمن ومثل للموحد. Maka inilah perumpamaan bagi orang yang beriman dan perumpamaan bagi orang yang bertauhid, yaitu mereka di tempat yang tinggi. Al-mu'minu fi 'uluwin wartifa'in wasumuwin 'indallah. Orang mukmin, orang yang bertauhid di kedudukan dan tempat yang tinggi di sisi Allah Jalla wa 'ala. Ya ulu, wartifa, wasumu, ini maknanya sama, tinggi. Litauhidihi wa ikhlasi, karena dia bertauhid dan dia ikhlas. Wal musyriku saqitun minal ulu. Sedangkan orang yang berbuat kesyirikan, dia jatuh dari tempat yang tinggi. Saqitun minat tauhid, dia jatuh dari tauhid. Mu'arradun li kulli halakin wa li kulli dhalalin. Dan dia sangat berpotensi, ya bukan cuma lagi berpotensi, dia akan terkena segala kehancuran, kesesatan. Ya tadi, kebinasaan. Ada kalanya dia disambar oleh burung buas, atau kemudian dia dihempaskan di tempat yang jauh sekali, yaitu kesesatan yang jauh. Wahadihi halul musyrikina, dan inilah perumpamaan orang-orang musyrik. Wal iyadu billahi, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'arradina likulli bala'in wa likulli halakin wa likulli hawan wa likulli syaitanin. Jadi dia dalam keadaan selalu datang kepadanya bala, kehancuran, ya hawa nafsu, terombang ambing, syaitan, ikut ke sana, ikut ke sini, terombang ambing. Dia tidak punya keteguhan. Yatanaza'uhum kullu bala'in, silih berganti mendatangi mereka bala. Hal yastawi hadha wa hadha. Apakah sama yang ini dengan yang ini? Yang dimaksud bala ini tadi adalah keburukan-keburukan ya. Akidahnya enggak pernah tenang, enggak pernah tenteram, bimbang ke sana kemari. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Thumma fi akhir surati, kemudian di akhir surat, daraballahu mathalan li butlani syirki. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi batalnya kesyirikan. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, telah dijadikan perumpamaan, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'un min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah, mereka tidak bisa menciptakan seekor lalat walaupun mereka berkumpul saling bahu membahu tolong menolong. Wa iyaslubhumudz dzubab wa iyaslubhumu dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Dan kalau seandainya lalat mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak bisa menyelamatkannya. Dha'ufat talibu wal matlubu. Ya sungguh lemah yang meminta yang diminta. Ini di surat Al-Hajj ayat ke-73. Jami'ul asnam, seluruh berhala, wa jami'ul ma'budati min dunillahi, segala sesuatu yang disembah selain Allah, kulluha la tastati'u an takhluqa dzubaba. Semuanya enggak bisa menciptakan lalat. Satu lalat aja enggak bisa. Fa kaifa tu'badu min dunillah? Bagaimana dia disembah selain Allah? Wa hiya la tastati'u an takhluqa dzubaba alladhi huwa asgharu syai'in wa ahqaru syai'in. Sedangkan dia tidak bisa menciptakan lalat yang paling kecil dan yang paling hina sekalipun. Ma tuliba minhum ay yakhluqu baladan. Mereka enggak diminta untuk menciptakan apa? Satu negeri. Au yakhluqu jabalan, atau menciptakan gunung, bukit. Au yakhluqu ibilan, atau menciptakan unta, au baqaran, atau sapi. Au adamiyina, atau manusia. Enggak, mereka enggak diminta untuk menciptakan makhluk yang besar-besar, tidak. Bal dzubabun, ya hanya seekor lalat saja. Aqallu syai'in, sesuatu yang paling kecil, paling sedikit. Hadza ta'jizun min Allah, ini adalah merupakan pelemahan dari Allah Jalla wa Ala li alihatil musyrikin, bagi sesembahan-sesembahannya orang musyrik, bahwa mereka enggak bisa berbuat apa-apa. Fa in kanat la tastati'u an takhluqa dzubab, kalau seandainya sesembahan-sesembahan ini tidak bisa menciptakan seekor lalat, fa kaifa tu'badu, bagaimana dia disembah, ma'al khaliqi, bersama Allah yang mencipta. Alladhi huwa khaliqu kulli syai'in subhanahu wa ta'ala, yang Allah adalah pencipta segala sesuatu subhanahu wa ta'ala. Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah pencipta segala sesuatu. Al-khalaqul 'alim, yang mencipta dan yang maha mengetahui. Alladhi la yu'jizuhu syai'un, yang tidak melemahkan Allah sesuatu apapun. Kaifa yuqasu hadha bihadha, bagaimana disamakan antara yang ini dengan yang ini? Yang tidak bisa menciptakan makhluk paling kecil disamakan dengan Allah Rabbul Alamin, pencipta jagat raya dan segala sesuatu. Jadi kalau misalnya kita contohkan begini, apabila ada orang, dia nggak punya keahlian apa-apa. Misalnya contoh, ya ada satu perusahaan, dia membutuhkan seorang teknisi misalnya, yang handal. Datang dua orang, yang satu memiliki kompetensi-kompetensi yang handal sebagai teknisi, pengalaman, dan seterusnya misalnya. Ini makhluk saja, bicara makhluk saja. Lalu kemudian yang satu nggak punya pengalaman, dia nggak punya keahlian, dan seterusnya. Apa mau disamakan antara orang yang memiliki keahlian dan pengalaman ini dengan orang yang sama sekali tidak punya keahlian? Bahkan dia tentu tidak punya pengalaman. Apakah perusahaan itu mau menerima yang tidak punya keahlian ini bersamaan dengan yang punya keahlian, lalu kemudian diberikan gaji yang sama, diberikan bonus yang sama, fasilitas yang sama? Nggak akan mau. Tidak akan mau. Kenapa? Yang satu punya keahlian, berpengalaman. Yang satu nggak ada keahlian, apalagi berpengalaman. Allahu Akbar. Lalu bagaimana kemudian kita menyamakan Allah Rabbul Alamin dengan selain Allah Rabbul Alamin yang tidak bisa berbuat apa-apa? Orang-orang salih itu manusia juga sama. Mereka wafat. Mereka mati. Mereka pun tidak bisa mendatangkan manfaat madarat bagi diri mereka sendiri, apalagi buat orang lain. Gak bisa. Maka Syekh katakan, fahadha mathalun wadihun libutlani syirki, ini adalah merupakan perumpamaan yang sangat jelas bagi batalnya kesyirikan. Wa annahu la mustanada lahu, dan kesyirikan itu enggak ada sandarannya. Wala asla lahu wala far'a, enggak ada pondasinya, akarnya, cabangnya, enggak ada sama sekali. La yakhluqu, mereka tidak bisa mencipta. Kata Syekh, walahidu kalimata la yakhluqu, perhatikan perkataan atau firman Allah la yakhluqu. Hadza lil mustaqbali ila yaumil qiyamah, ini berarti masa yang akan datang dan sampai hari kiamat, mereka tidak akan pernah bisa mencipta lalat. Fatta'jizu mustamirrun ila yaumil qiyamah, maka pelemahan ini terus berlaku sampai hari kiamat. Ayyu musyrikin yad'u ghairallahi, ya orang musyrik manapun yang berdoa kepada selain Allah, yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, halilladhi ta'buduhu yakhluqu dzubabah. Halilladhi ta'buduhu, apakah yang kau sembah ini, yakhluqu dzubabatan, bisa menciptakan seekor lalat? Kullu hadhihi allati ya'buduna minal ma'budati wal asnami wat tamathili wal awliya'i was salihin wal quburi wal asjari wal ahjar. Ini semuanya yang disembah, ya, dari sesembahan-sesembahan, kullu hadhihi allati ya'budun, semua yang mereka sembah minal ma'budat, dari apa yang disembah wal asnam, ya, berupa berhala, ya, wat tamatsil, patung-patung, wal auliya, wali, as-salihin, orang-orang salih, wal kubur, dan kubur, wal asjar, pohon, wal ahjar, batu, kulluhum muwajjahun ilaihim hadzal mathal, kepada mereka semua diarahkan perumpamaan ini. Bisakah mereka menciptakan seekor lalat? Jawabannya pasti enggak bisa. Famadama annahum la yaqdiruna ala khalqi dzubab, maka selama mereka enggak bisa menciptakan seekor lalat aja, fa kaifa yasluhuna lil ibadah, bagaimana kemudian mereka bisa disembah? Bagaimana kemudian mereka pantas disembah, sedangkan ciptakan seekor lalat aja enggak mampu, enggak bisa. Terus gimana mereka mau menolong? Afaman yakhluqu kaman la yakhluq? Apakah sama yang mampu mencipta dengan yang tidak mampu mencipta? Afala tadhakkarun? Apa kalian enggak ambil pelajaran? Surat An-Nahl ayat ke-17. Pasti enggak sama jawabannya ini. Ini istifhamnya istifham ingkari sebagaimana yang tadi sudah di surat Az-Zumar tadi. Hal yastawiyani mathala? Pasti enggak sama lah. Gitu ya. Apakah sama yang mencipta dengan yang tidak mencipta? Ya, tidak akan sama pastinya. Allah Subhanahu wa taala juga firmankan, yang dibawakan oleh Syekh ayatnya, "Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya." Ini surat An-Nahl ayat ke-20-21. Dan yang kalian seru selain Allah tidak bisa menciptakan suatu apapun, bahkan mereka yang diciptakan, mereka mati, enggak hidup. Artinya kalau mereka enggak diciptakan oleh Allah, mereka enggak ada. Tidak akan hidup mereka. Lalu kemudian bagaimana mereka disamakan dengan Allah dalam hal disembah? Ini adalah merupakan zulmun azim, kezaliman yang besar. Allah berfirman lagi, surat Fatir ayat ke-40. Allah berfirman, أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله. Ya, beritahukan kepada kami. Siapa sekutu-sekutu kalian yang kalian sembah selain Allah? Siapa? Sebutkan. أروني, perlihatkan kepadaku, ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan di bumi, apa? Atau mereka punya sekutu di langit? Pasti jawabannya enggak. Enggak bisa. Apa mereka ciptakan di bumi? Enggak ada. Atau punya sekutu, punya andil dalam penciptaan langit? Enggak ada juga. Ma yastati'u al-musyrikuna an yaqulu inna ma'budatihim khalaqat walau dzubabatan. Mereka, orang-orang musyrik, tidak akan bisa berkata bahwa sesungguhnya sesembahan mereka menciptakan seekor lalat. Wala yastati'una hadza fil mustaqbal. Dan mereka tidak akan bisa berkata seperti ini di masa yang akan datang. Hatta fi zamanin taqaddama as-sina'atu al-an wa tafannana as-sina'ah. Bahkan sampai di zaman sekarang di mana teknologi maju, ya, termasuk tadi bermacam-macam teknologi ada. Ma yastati'u, ma yastati'u sunna'ul 'alam, ya, semua orang yang ahli dalam membuat teknologi di alam ini, wa maharatul 'alam, orang yang paling mahir ahli di alam ini, wa atibba'ul 'alam, para dokter seluruh jagat raya ini, semuanya enggak akan mampu ayakhluqu dzubaban, menciptakan seekor lalat. Yasna'una tayyaratan, ya, mereka buat pesawat, yurakibuna ba'daha fi ba'din, bahkan mereka susun sebagiannya dengan sebagian yang lain. Ta'iratan, mereka buat pesawat, tahmilur rukaba, yang membawa para penumpang. Hadhihi sina'atun, ini adalah merupakan, ya, teknologi. Mumkinatun yata'allamuhal insanu wa ya'rifwa, yang mungkin manusia mempelajarinya dan mengetahuinya. Tapi sadarkah kita, wallahu huwa alladhi sakharaha lana. Allah yang tundukkan itu bagi kita, artinya kita yang berikan ilmu kepada kita untuk buat pesawat, mampu bikin ini, itu Allah. Wa huwa alladhi alhamana an nasta'milaha. Dan Allah yang mengilhamkan kita menggunakan pesawat tersebut. Wa an nastakhdimaha, ya, kita gunakan pesawat tersebut rahmatan bina, karena kasih sayang Allah kepada kita. Maka dari sini perlu kita ketahui, ini sudah kita sampaikan ya, kalau ilmu agama ad-din itu namanya atau disebut dengan ilmun syar'iyyun, ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu artinya apa maknanya? Ya, dia syariat datang dari Allah, wahyu, bukan datang dari keinginan kita, ide kita, pemikiran kita, tidak. Itu namanya ilmun syar'i. Maka enggak ada yang namanya dalam masalah ilmu syar'i itu inovasi. Itu enggak ada inovasi, kreasi, enggak ada. Tetap mengikuti wahyu. Adapun apabila ada kejadian-kejadian yang terjadi, maka kita mendeteksi kejadian itu berdasarkan kaidah-kaidah syar'iyyah, baru diputuskan hukumnya. Jadi sebenarnya bukan hukumnya yang kemudian menjadi beradaptasi dengan zaman, bukan. Tetapi zaman itu diteliti dengan kaidah-kaidah syar'iyyah, yang lalu kemudian apa yang terjadi pada zaman itu yang kemudian diterapkan hukum-hukum syar'i pada kejadian-kejadian itu. Itu yang disebut dengan bahwa agama Islam ini sesuai untuk setiap tempat, setiap masa. Sudah ada. Nah, ada lagi kalau di sini diistilahkan dengan asy-syekh tadi, wa huwallazi alhamana, ilham, itu bisa disebut dengan ilmun ilhami, ilmu ilhami. Ya, ilhamiyun. Ilhami yang dimaksud di sini ilhami tadi, manusia diberikan apa? Ide lah, kayak semacam ide. Misalnya contoh, penemu pesawat lah, misalnya kita ambil contoh. Dia sedang mengamati burung terbang, lalu kemudian mulailah dia terinspirasi. Oh, saya mau bikin kendaraan yang prinsip dasarnya seperti burung terbang itu. Maka dibuatlah ada sayapnya, ada buntutnya, lalu di bagian sayapnya ada mesin yang bisa bergerak-gerak seperti kepakan sayap. Lihat. Terinspirasi dia. Nah, sekarang pertanyaannya, yang memberikan inspirasi itu kepada manusia siapa? Allah Rabbul Alamin. Nah, ilmun ilhami yang seperti ini, ya tentu dia akan mengalami inovasi-inovasi. Maka kemudian, pesawat misalnya dahulu modelnya begitu, terus berkembang, terus berkembang, terus berkembang. Ya kalau ini mah dalam ilmu ilhami nggak ada istilah bid'ah ini, nggak ada ilmun ilhami, nggak ada bid'ah. Makanya mikrofon enggak ada bid'ah, itu ilhami. Komputer itu ilhami, dia terus berkembang. Dulu zaman orang masih pakai yang sederhana, sekarang sudah semakin canggih ya, dengan berbagai macam tingkatan-tingkatannya. Itu ilhami namanya. Ilmu ilhami. Meningkat dia, semakin canggih. Handphone, gadget, segala macam sekarang. Ya jadi kan aneh ini orang nggak bisa memahaminya, nggak bisa bedakan, sehingga kemudian apa, orang bilang ya kalau apa bid'ah berarti adzan pakai mikrofon bid'ah, la ilaha illallah, berarti pakai handphone bid'ah, la ilaha illallah, astagfirullah, berarti naik pesawat bid'ah, makanya haji naik unta saja, makanya kemudian apa, ya macam-macam lah, teknologi-teknologi itu disebut bid'ah oleh mereka. Ini nggak bisa bedakan. Bid'ah itu dalam masalah bab syar'i, bukan bab ilhami. Ya dalam permasalahan syar'iyah, bukan masalah ilhamiyah. Nah ini harus difahami. Jadi kalau pesawat apa? Ilhami. Bukan syar'i lah, kan aneh. Itu perkara ilhami yang orang mendapatkannya dari gagasan ide. Jadi dari awalnya pesawat itu dari ide, dari gagasan. Lalu ditempelkan hukum syar'i, bid'ah lah. Ditempelkan bahwa ini dilarang, ini nggak boleh karena ini bid'ah. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Ya. Kita lanjutkan. Yumkinu ayyasna'al basyaru. Manusia mungkin juga membuat apa tayyaratan, pesawat dari wa yasna'u bakhiratan, kapal laut ya. Kapal laut juga dahulu kan dengan uap, tenaga uap dan seterusnya sekarang sudah mulai semakin canggih. Tetapi kata Syekh, lakinnal khalqa la yakhluqu dzubabah. Tapi tidak ada makhluk yang bisa menciptakan seekor lalat. Kalaulah dia bikin robot, robot lalat. Bukan ciptakan lalat. Beda robot lalat dengan lalat. Beda. Dia terinspirasi dari lalat. Sehingga kemudian dia bisa bikin robot lalat. Tapi itu tetap bukan lalat. Orang bikin robot manusia. Terinspirasi dari manusia. Tapi dia tidak mencipta manusia. Jadi apa dia terinspirasi dari lalat, dia teliti, oh sistem sistem pergerakannya ini, motoriknya begini, misalnya. Lalu dia ciptakan robot lalat. Tapi tetap itu bukan lalat. Lianna hadha min khasaisillahi, karena ini termasuk kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Fal ibadatu maka ibadah innama yastahiquhal khaliku. Yang berhak terhadap ibadah itu hanya Allah al-khaliq subhanahu wa ta'ala, sang pencipta subhanahu wa ta'ala. Afaman yakhluku kaman la yakhluku. Kita terjemahkan, tidak sama yang mencipta dengan yang tidak mencipta. Afala tadhakkarun, apa kalian tidak mau ambil pelajaran? An-Nahl ayat ke-17. Thumma qala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iyasrub humu dhubabu syaya. Kalau seandainya lalat mengambil sesuatu, adhubabu alladhi, kata Syekh, adhubabu alladhi wa adhafu syai'in. Lalat, yang dimana dia makhluk paling lemah. Lau ya'khudhu min hadha sanami alladhi yu'bad. Kalau dia mengambil sesuatu dari berhala yang disembah ini. Lau ya'khudhu minhu syai'an mimma yudha'u alaihi. Kalau seandainya dia mengambil sesuatu dari apa yang diletakkan pada berhala tersebut. Minattibi berupa wangi-wangiankah? Atau bahkan, au minadzahabi, atau bahkan berupa emas misalnya. Lalat itu ambil. Li'annahum, karena mereka. Yadu'una ala hadhil ma'budat, karena mereka meletakkan ala hadhil ma'budati di pada sesembahan-sesembahan ini asya, segala sesuatu dia letakkan minal huliyi berupa perhiasan minal dhah wa minal dhahabi dari emas wa minal tibi wangi-wangian wal bukhuri dan bukhur walau ja'a dzubabu kalau seandainya datang lalat wa akhadha mimma 'alayha syai'an yasira dan mengambil sedikit saja dari apa yang diletakkan untuk berhala-berhala itu sedikit saja. Hal yastati'u hadhil asnamu an tastaridda ma akhadahu dzubab. Apakah berhala-berhala ini bisa mengambil apa yang dia bisa menarik kembali apa yang diambil oleh lalat tersebut? La tastati'u an tantasira li nafsiha. Dia tidak bisa membela dirinya sendiri, menolong dirinya sendiri minal dzubabi dari lalat. Wa iyaslubhumu dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Kalau lalat itu mengambil sesuatu darinya, dia tidak bisa menyelamatkannya, tidak bisa minta kembali. Dha'ufa at-talibu, maka lemahlah yang meminta, alladhi huwal musyrik, itu orang musyrik itu lemah. Dia yang menyekutukan Allah, dia minta pertolongan kepada selain Allah, dia lemah. Wal matlubu, dan yang diminta juga lemah, yaitu yang disembah itu juga lemah. Yang menyembah lemah, yang disembah juga lemah. Misalnya manusia menyembah sesama manusia yang sudah mati. Yang menyembah lemah, yang disembah lemah. Manusia menyembah jin. Yang menyembah lemah, yang disembah lemah. Manusia menyembah malaikat. Yang menyembah lemah, yang disembah lemah. Apalagi manusia menyembah patung, menyembah pohon, menyembah kayu, batu, dan seterusnya, makin lemah lagi. Wal-matlubu alladhi huwal-ma'budu. Yang dimaksud al-matlub, ini yang diminta, yang disembah itu adalah yang disembah min dunillahi azza wa jalla, yang selain Allah azza wa jalla. Dzubabun a'jazal jami'a. Satu ekor lalat melemahkan semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha min a'zamil amthilati ala butlani syirki billahi azza wa jalla. Ini termasuk seagung-agungnya perumpamaan dan contoh perumpamaan yang membatalkan kesyirikan. Satu ekor lalat melemahkan semua sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Mereka nggak bisa ciptakan lalat. Yumkinu ay yaqulu, mungkin juga mereka berkata, nahnu ma naqul, kami tidak mengatakan inna ma'budatina takhluqu ma Allah. Kita tidak mengatakan bahwa sesembahan-sesembahan kami bisa mencipta ya sebagaimana Allah. Allahu wal khaliqu wahdahu. Allah hanya Allah lah pencipta. Wa nahnu na'tarifu bidzalika, dan kami mengakui hal itu. Wal khaliqur raziqul muhyil muhyiyul mumitul mudabbir. Dialah Allah yang mencipta, yang memberi rizki, menghidupkan, mematikan, dan yang mengatur. Kami yakin itu. Nahnu na'taqidu hadha. Kami meyakini hal ini. Lakin ha'ulai ibadun salihun. Tapi mereka ini kan yang kami sembah selain Allah ini, para wali ini, hamba-hamba Allah yang salih. Wa nuridu minhum ayyashfa'u lana. Dan kami ingin mereka agar memberikan syafaat kepada kami indallahi di sisi Allah. Nattakhiduhum wasaila. Kami jadikan mereka sebagai wasilah. فَنَحْنُ نَعْبُدُهُمْ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Maka kami menyembah mereka, maksudnya agar mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. وَإِلَّا نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ مَا يَخْلُقُونَ. Kami, ya, kalau tidak, artinya kami menyembah mereka bukan karena kami, merekanya, karena kami yakin. Mereka tidak bisa mencipta. وَلَا يَرْزُقُونَ, tidak memberi rizki juga. لَكِنْ لِأَنَّهُمْ إِبَادٌ صَالِحُونَ, tapi karena mereka hamba yang salih, lahum manzilatun indallahi, mereka punya kedudukan di sisi Allah. Nuridu minhum ayyuqarribuna, kami ingin agar mereka mendekatkan diri kami. Wa yashfa'u lana ilallahi, dan memberikan syafaat bagi kami nanti di hadapan Allah. Ayyatawassatu lana indallahi, kami ingin mereka menjadi perantara bagi kami di sisi Allah. Wa yadhbahuna lahum, dan mereka pun menyembelih untuk hamba-hamba yang salih itu. Wa yanzaruna lahum nazar, untuk mereka. Wa yatufuna bikuburhim, tawaf di kubur mereka. Wa yaqufu wa yaqifuna indaha, dan mereka kayak orang itikaf berdiam di sana. Wa yasrifuna lahumul ibadati, dan mereka memberikan peribadatan kepada orang salih itu. Wa hum ya'tarifun, mereka mengakui annahum ma yakhluqun, bahwa mereka tidak bisa mencipta. Wala yarzuqun, dan tidak bisa memberi rizki. Wala yudabbiruna minal amri syai'a, dan tidak bisa mengatur urusan sedikit pun. Wa innama yuriduna minhumul wisatata indallahi azza wa jalla, mereka hanya menginginkan sebagai perantara saja di sisi Allah. Allahu azza wa jalla abtala hadha bil mathal. Allah Azza wa Jalla pun membatalkan hal ini dengan perumpamaan juga. Jadi mereka kan beralasan, kami enggak meyakini bahwa mereka yang mencipta. Enggak. Kan kalau tadi di awal, mereka bisa enggak ciptakan lalat? Enggak bisa. Nah, kalau begitu enggak berhak disembah loh. Kami kan enggak meyakini bahwa mereka pencipta. Kami meyakini mereka orang saleh yang bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Itu aja. Allah pun batalkan dengan perumpamaan lagi. Masya Allah. Semua sudah ada jawabannya. Asy-Syaikh hafizahullahu taala datangkan firman Allah di surat Ar-Rum ayat ke-28. Darabalakum mathalan min anfusikum. Allah jadikan bagi kalian perumpamaan dari kalangan kalian sendiri atau dari diri kalian sendiri. Perhatikan. Hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fima razaqnakum fa antum fihi sawaa'. تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. Allah berikan perumpamaan bagi kalian dari diri kalian sendiri. Apakah hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa. Maukah kalian, kalau kalian punya budak, mimma malakat aymanukum, itu budak. Kalau kalian punya budak, maukah kalian ada orang lain yang berserikat dengan kalian, memiliki budak yang kami beri rizki budak itu kepada kalian? Fima razaqnakum. Mau enggak kalian punya budak yang di mana budak itu dimiliki juga oleh orang lain? Fa antum fihi sawa, dan kalian semuanya sama dalam hal kepemilikan terhadap budak ini. Ya. Takhafunahum kakhifatikum anfusakum, kalian khawatir pada mereka sebagaimana khawatir pada diri kalian sendiri. Artinya apa? Ya, nggak mau semuanya pasti. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yaqilun. Demikianlah kami berikan perincian penjelasan, ya, perincian ayat-ayat bagi orang yang berakal. Ya, ini perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala berikan perumpamaan, ya, orang yang punya budak. Pasti orang itu enggak mau kalau budak itu ada kepemilikan orang lain pada budak tersebut. Nah, ini. Pasti kita enggak mau. Kita mempunyai budak yang di mana budak tersebut kepemilikannya dimiliki oleh orang lain juga. Gitu. Pasti kita enggak mau. Nah, kalau memang kita aja enggak mau dibagi kepemilikan kita pada budak tersebut, lalu bagaimana kemudian kita malah membagi ibadah kita ya kepada selain Allah ini, ya maksudnya sih kepada Allah, berarti kan dibagi. Fa idza kuntum la tardawna, apabila kalian tidak ridha, ayusyarikakum ahadun abidakum. Kalian tidak ridha apabila ada orang yang berserikat dengan kalian dalam kepemilikan budak. Fa kaifa tardawna lillahi ayusyarikahu 'abdun min 'abidi. Bagaimana kemudian kalian ridha, kalian sekutukan Allah dengan hambanya? Yang jelas jauh. Satu budak aja kita enggak mau dimiliki oleh yang lain. Yang kita hanya untuk kita saja. Lalu kemudian kita malah justru memberikan kepada Allah ya serikat sekutu dari kalangan hambanya. Fa kaifa tasifuna Allah bima tunazzihuna minhu anfusakum. Gimana kalian mensifati Allah dengan sesuatu yang kalian sendiri enggak mau? Tunazzihuna minhu anfusakum. Kalian sendiri enggak mau tapi malah kalian berikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Sebagaimana orang-orang musyrik Quraisy. Orang musyrik Quraisy enggak mau punya anak perempuan, tapi dia katakan Allah punya anak perempuan. Gimana? Mereka aja enggak mau. Ya. Alahum allahul banat wa lakumul banun? Ya, apakah bagi Allah anak perempuan sedangkan kalian anak laki-laki? Wa kanu yaquluna, dan mereka berkata fi talbiyatihim, dalam talbiyah mereka, labbaika la syarika lak. Aku sambut seruanmu, ya Allah, tak ada sekutu bagimu, illa syarikan huwalah. Dia tetapkan di belakangnya kecuali sekutu yang dia adalah milikmu. Tamlikuhu wa ma malak. Yang engkau memilikinya dan yang dia juga memilikinya. Allahu Akbar. Jadi kita berikan ibadah kepada selain Allah dengan alasan hanya mendekatkan diri. Dengan cara itu mendekatkan diri kepada Allah, itu kan sama saja kita telah membagi ibadah untuk selain Allah. Apa namanya? Fadarab Allahu lahum hadzal mathal. Maka Allah berikan, Allah jadikan perumpamaan ini bagi mereka. Wabillahi taufiq. Dan hanya kepada Allah kita memohon taufiq, diberikan kemampuan untuk bisa berikan hidayah dan mengamalkan hidayah. Ya. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, dan semoga salawat dan salam dari Allah Rabbul Alamin tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan kepada keluarga dan sahabat seluruhnya. Wallahu ta'ala ahla wa ala. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Jadi, kalau kita ringkaskan ya, apa yang disebutkan oleh Al-Syeikh, hafizahullahu ta'ala, di dalam penjelasan yang ringkas dari beliau ini, rahimahullah, kalau kita ringkaskan, yang pertama yang menjadi catatan buat kita yaitu perumpamaan yang di Allah Subhanahu wa taala datangkan perumpamaan bagi orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah dan orang yang bertauhid. Catatan yang pertama itu ada pada perumpamaannya ada pada surat Az-Zumar ayat ke-29. Ya ini, Az-Zumar ayat ke-29. Ya. Lalu kemudian selanjutnya yaitu yang ada pada ini. Nah, surat Al-Hajj ayat ke-31. Al-Hajj ayat ke-31. Zumar ayat 29, surat Al-Hajj ayat ke-31. Lalu kemudian selanjutnya, ini yang di akhir surat Al-Hajj ini, yaitu ayat ke-73. Ya, ayat ke-73. Dari 31, ini 73, ini juga perumpamaan tadi, lalat. Dan kemudian, yang terakhir, yaitu yang disebutkan oleh Syekh di surat Ar-Rum ayat ke-28. Ar-Rum ayat ke-28. Ini menjadi catatan buat kita untuk mungkin bisa nanti kita ulang lagi, kita baca lagi. Ya, ayatnya kita renungkan lagi. Ya, semoga Allah Rabbul Alamin memberikan hidayah kepada kita. Ya, Az-Zumar 29, Al-Hajj ayat ke-31 dan 83 tadi ya. Lalu kemudian Ar-Rum ayat ke-28 ya. Al-Hajj 73 ya. 31, 73, Az-Zumar ayat ke-29, Al-Hajj ayat 31, 73, dan tadi yang di surat Ar-Rum pada ayat yang ke-28. Wallahu ta'ala ala wa'lam, ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.